السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيوم خير الله أبو بكر عمر بن إيمان رضي الله سبحانه وتعالى أن يبركه صفة ujian Allah سبحانه وتعالى. Adapun setelahnya, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la ma'buda bihaqqin illa iyyah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, ummahatul mu'minin. أما بعد فأحمد الله تعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم. Adapun setelahnya aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk berjumpa dengan kalian. نلتقي بآبائنا وإخواننا وأخواتنا في معهد أنصار السنة في باتام. Kami berjumpa dengan orang tua kami, saudara-saudara kami dan saudari-saudari kami di Ma'had Ansharus Sunnah Batam. Fi daulati Indonesia harasah Allah wa sa'ir biladil muslimin min asy-syurur wal fitan. Di negeri Indonesia semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin dari keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah. Wa waffaqa Allah ulata amriha إلى كل خير وجزاهم الله خيرا على تسهيل الأمور. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemerintahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepadanya karena telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi setiap perkara. وهذا اللقاء وأمثاله هو ضمن دورة الإمام الشافعي الثالثة عشرة. Dan ini termasuk dari bagian daurah Imam Asy-Syafi'i yang ke-13. Jazallahu khairan al-qa'imin 'alayha wal-mushrifin 'alayha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang mengadakannya dan orang-orang yang menjadi musyrik terhadapnya. وهذا وقت افتتاحها في مسجد أنصار السنة في باتام. Dan ini adalah pembukaannya di Masjid Ansar Sunnah di Batam. وقد قرر إخوانكم أن تكون الدراسة في كتاب عقيدة الرازيين. Saudara-saudara kalian telah menetapkan bahwa pelajaran kita adalah tentang aqidah dua Imam Ar-Raziyyin. Man huma Ar-Raziyyan? Siapakah dua Ar-Raziyyan itu? Huma al-imaman al-kabiran ibna al-khala. Keduanya adalah dua imam yang besar dan keduanya adalah sepupu. Ibna al-khala, ibna al-khala. Yani ummahatuhum akhawat. Yaitu ibu mereka bersaudara, sepupu. من كبار حفاظ الحديث ورواته وعلماء علل الحديث. Termasuk dari para penghafal hadis yang besar perawinya dan yang besar dalam mengetahui illah-illah cacat-cacat hadis. تتلمذوا على أئمة الدنيا في زمانهم. Mereka belajar atau berguru kepada imam-imam dunia yang ada di masa mereka. الأول الإمام أبو زرعة عبيد الله Ibnu Abdul Karim Ar-Razi. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Zur'ah Ubaidullah Ibnu Abdul Karim Ibn Abdul Karim Ar-Razi. Ar-Razi. Al-mutawaffa sanata 64 wa 200 min Al-Hijrah. Yang wafat pada tahun 264 Hijriah. والثاني الإمام أبو حاتم. Yang kedua adalah Imam Abu Hatim. محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي. محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. توفي عام 277 للهجرة. 277. 277 هجريه هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو والإمام أبو حاتم الرازي اتفق مع الإمام الشافعي في الاسم واسم الأب. Dan Imam Abu Hatim Ar-Razi sama dengan Imam Ash-Shafi'i nama beliau dan nama ayah beliau. كل واحد منهما اسمه محمد بن إدريس. Masing-masing dari keduanya bernama Muhammad bin Idris. ويروي هذه العقيدة عنهما. Dan ia meriwayatkan akidah ini dari keduanya. Tilmiduhuma al-imam al-kabir al-hafir. Murid keduanya yaitu imam mubzari seorang penghafal. Abu Muhammad. Abu Muhammad. Abdul Rahman ibnu Abi Hatim. Abdul Rahman ibnu Abi Hatim. Ar-Razi. Ar-Razi. المتوفى سنة 327 يوفى pada tahun 327 هجريه وهو قد جمع علوم كثيرا من علومهما dan dia itu عبد الرحمن telah mengumpulkan banyak ilmu dari keduanya فألف كتابه الكبير الجرح والتعديل maka ia mengarang kitabnya yang besar yang bernama al-jarh wa at-ta'dil نقل فيه كلام أئمة الإسلام في الرواة. Ia menukilkan di dalamnya ucapan-ucapan a'immah para imam Islam tentang rawi-rawi. وما قالوه فيهم جرحا وتعديلا. Dan apa yang mereka katakan tentang para rawi itu baik dari jarh yaitu menjarahnya atau memberikan ta'dil. ونقل كلام والده أبي حاتم وأبي زرعة في أولئك الرواة. Dan ia menukilkan kalam ayatnya Abu Zur'ah, ucapan ayatnya Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim tentang rawi-rawi tersebut. Wa alafa al-Imam Ibnu Abi Hatim Abdul Rahman kitab al-'ilal 'ilal al-hadis. Dan Abdul Rahman Ibnu Abi Hatim beliau juga mengarang kitab al-'ilal tentang ilmu-ilmu hadis. Min ajalli wa aham kutub 'ilal al-hadis. Termasuk dari kitab ilal hadis catatan hadis yang paling besar. Rattabahu 'ala al-abwab al-fiqhiyyah. Ia menyusunnya dengan bab-bab fikih. Yas'alu abahu Aba Hatim wa Aba Zur'ah 'an al-ahadith fayubayyinuna dha'ifaha wa 'ilalaha. Ia bertanya kepada ayahnya Abu Zur'ah dan Abu Hatim tentang hadis-hadis maka keduanya menjelaskan kepadanya tentang hadis yang dhaif dan hadis yang sahih. Wa min dhalika hadhihi ar-risalah al-mukhtasara. Dan termasuk darinya adalah risalah yang ringkas ini. Wallati rawaha al-Imam Abu al-Qasim al-Lalaka'i rahimahullah. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu al-Qasim al-Lalaka'i rahimahullah. Al-mutawaffa sanata 418 lil-hijrah. Yang wafat pada tahun 418 hijriah. Fi kitabihi al-jalil al-nafi' al-muhim. Dalam kitabnya yang mulia yang sangat bermanfaat dan sangat penting. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. Penjelasan tentang prinsip-prinsip aqidah أهل السنة والجماعة. والإمام اللالكائي رحمه الله. Dan Imam Al-Lalakai ini rahimahullah, huwa min kibaril huffaz wal a'immah asy-Syafi'iyyah. Dia termasuk dari para penghafal yang besar dan termasuk dari imam di kalangan Syafi'i. Alladzina kanu ala aqidati Syafi'i as-Sunniyah. Yang mereka berada di atas aqidah Asy-Syafi'i Sunni. Wa ya aqidatu ahli al-hadis. Yaitu aqidahnya ahli al-hadis. وكثير ممن ألف في العقيدة السلفية هم من أئمة الشافعية. Dan kebanyakan yang mengarang tentang aqidah Ahlussunnah Salafiyah adalah dari kalangan imam-imam di kalangan Syafi'i. ثم يأتي اليوم من يعتقد العقيدة البدعية وينسبها إلى الشافعي. Kemudian datang orang di hari ini berada di atas aqidah bid'ah dan mereka menyandarkan akidah yang bid'ah itu kepada Imam Asy-Syafi'i. Ka Asy'ariyyatin aw ghairiha. Seperti orang yang berada di atas akidah Asy'ari dan yang lainnya. Al-Asy'ari tuwfi 327 lil Hijrah. Al-Asy'ari wafat pada tahun 327 Hijriah. Aw nahwaha. Wal Imam Asy-Syafi'i tuwfi qablahu bi 120 sana. Dan Imam Syafi'i wafat sebelumnya 120 tahun. Fatuwfi Asy-Syafi'i 'am 202 wa qila 204 min al-Hijrah. Maka Imam Syafi'i wafat pada tahun 202 dan ada yang mengatakan 204 Hijriah. Famata al-Imam Asy-Syafi'i قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري فضلا عن أن يؤلف في العقيدة. Maka Imam Asy-Syafi'i wafat jauh sebelum lahirnya Abu Hasan Al-Asy'ari. لقد كان الإمام الشافعي على عقيدة السلف. Sungguh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berada di atas aqidah as-salaf. وكبار الأئمة من أصحاب الشافعي في زمنه على عقيدة السلف. Dan para ulama senior di zaman beliau, zaman Imam Asy-Syafi'i, semuanya berada di atas aqidah as-salaf. Ha huwa al-Imam al-Muzani. Contohnya adalah Imam al-Muzani. Tilmidh al-Syafi'i wa rawi wa naqil ilmi. Seorang murid dari murid yang senior dari Imam Asy-Syafi'i dan yang menukilkan serta meriwayatkan dari beliau. Wa huwa sahib al-kitab al-mashhur Mukhtasar al-Muzani fil fiqh. Dan beliau memilih kitab Mukhtasar al-Muzani, pembahas terkait dengan permasalahan fikih. Waqad syarahahu 'adadun min 'ulama'i Syafi'iyyah. Dan kitab tersebut telah disyarah, dijabarkan oleh beberapa orang dari kalangan ulama Syafi'i. Alif al-Muzani, tilmidh al-Syafi'i, kitabahu syarh as-sunnah fil 'aqidah as-salafiyyah as-sunniyyah. Al-Imam Al-Muzani, murid Al-Imam Asy-Syafi'i, mengarang kitabnya Syarh Sunnah berkaitan dengan permasalahan aqidah sunnah. Fal-aqidatu sunniyatu salafiyyah. Maka aqidahnya adalah aqidah sunnah salafi. Lam yahtari'ha Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah wala man qablahuma. Maka aqidah yang sunni salafi ini tidak dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak pula Ibn Taymiyyah dan tidak pula selain keduanya. Wa innama hiya al-aqidatu allati dalla 'alayha al-Qur'an was-sunnah wa kana 'alayha as-sahaba. Melainkan dia adalah aqidah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan berada di atasnya para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan min at-tabi'in wal a'immah. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan tabi'in dan para imam. وهكذا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. Demikian pula الإمام أبو عثمان عبد الرحمن الصابوني. المتوفى تقريبا 449 للهجرة. Yang wafat kurang lebih 449 Hijriah. وهو من كبار أئمة الشافعية هو وأبوه وجده. Dan dia termasuk dari imam senior di kalangan mazhab Syafi'i, dia, ayahnya dan kakeknya. ألف رسالته اعتقاد السلف أصحاب الحديث. Ia menulis kitabnya yang berjudul اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث. وقد يسر الله قراءتها والتعليق عليها في دورة الإمام الشافعي في العام الماضي. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk membaca kitab ini dan menjabarkannya, memberikan komentar terhadapnya pada daurah Imam Syafi'i tahun lalu di Jami' Fathullah di Dibuk Ma'had Ibn Abbas. Ma'had man? Ibn Abbas. Ma'had Ibn Abbas di Dibuk. Ya, di Masjid Fatahillah di Ma'had Ibn Abbas di Dibuk. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وينفع بذلك. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat dari hal tersebut kepada kami dan kalian. هذه حقائق واضحة. هذه معلومات واضحة صحيحة. Ini merupakan pengetahuan yang sahih, yang benar. وأدلة واضحة. Dan dalil-dalil yang jelas. ليس في لا تقبل العناء المكابرة والرد. Tidak menerima penentangan dan kesombongan dan penolakan. أن الأئمة كانوا على العقيدة السلفية السنية. Bahwa para imam dahulu mereka berada di atas aqidah salafiyah sunniyah. فلم يكونوا جهمية. Para imam dahulu bukanlah orang yang berakidah jahmiyah. ولا معتزلة. Bukan pula berakidah معتزلة. ولا أشعرية. Bukan pula berakidah أشعرية. ولا ماتريدية. Bukan pula berakidah ماتريدية. نعم كثير من المتأخرين. Memang kebanyakan orang-orang yang datang belakangan. أو أكثرهم. Atau mayoritas mereka. بسبب تأخر الزمان. Karena semakin jauhnya zaman. وقلة علم النبوة dan semakin sedikitnya penyebaran ilmu kenabian والبعد عن أهل الصحابة وعلمهم dan jauhnya dari masa sahabat dan dari ilmu mereka ورابعا dan yang keempat بسبب قيام دول تتبنى البدع والضلال karena berdirinya negeri-negeri yang dibangun di atas kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. خلال المئات السنين الأخيرة. Di 100 tahun belakangan. وتحارب عقيدة السلف. Dan negara-negara tersebut memerangi akidah salaf. بالقتل أو التعذيب أو السجن. Dengan membunuh, menyiksa ataupun memenjarakan. كما حصل للإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. Sebagaimana hal itu menimpa imamnya أهل السنة yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. فبسبب هذه الأسباب maka karena sebab-sebab inilah كثر اعتقاد الناس للعقائد الباطلة. Banyaknya manusia berada di atas akidah-akidah yang batil. ظانين أنها عقائد الأئمة. Mereka mengira akidah-akidah yang batil itu adalah akidah para imam. وأنها توافق الكتاب والسنة. Dan mereka mengira akidah tersebut cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. وهذا من غربة الدين. Ini merupakan bentuk keterasingan agama ini. التي قال عنها صلى الله عليه وسلم. Yang Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda tentangnya. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Islam ini muncul awal munculnya dianggap asing dan juga akan kembali asing sebagaimana yang pertama kali muncul. وأما الأكثر أما الصحابة. Adapun para sahabat. والتابعون. Para tabi'in. وتابعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. وأكثر حملة العلم في تلك القرون. Dan kebanyakan atau mayoritas para ulama di zaman itu. فكانوا على العقيدة السنية السلفية. Mereka seluruhnya berada di atas aqidah sunnah salafi. التي ستقرؤون بعض مسائلها. Yang insya Allah kalian akan membaca sebagian permasalahan-permasalahannya. فهم أئمة الأمة. Maka mereka adalah para imam umat. هم المؤلفون في التفسير. Mereka lah para ulama yang mengarang tentang tafsir. والأمة تعتمد عليهم في تفسير كلام الله. Dan umat ini bersandar kepada mereka di dalam menafsirkan kalam Allah. Kan tafsir Ibn Jarir. Seperti tafsir Ibn Jarir. وتفسير عبد الرزاق الصنعاني. تفسير عبد الرزاق الصنعاني. وتفسير الإمام ابن مردويه. تفسير الإمام ابن مردويه. وتفسير الإمام ابن أبي حاتم هذا الذي نقرأ رسالته اليوم. Dan tafsir al-Imam Ibn Abi Hatim sendiri yang akan kita baca risalah beliau pada hari-hari ini. Wa tafsir al-Imam An-Nasa'i. Demikian pula tafsir Imam An-Nasa'i. Wa ghayraha min kutub at-tafsir. Dan selainnya dari kitab-kitab tafsir. Allati tarwi tafsir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa at-tabi'in wa tabi'ihim bil asanid. yang meriwayatkan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sanad-sanadnya. Wa ta'alu ila kutubil hadis. Mari lihat kitab-kitab hadis. Fa Malik sahibul Muwatta aqidatuhu sunniyyatun salafiyyah. Imam Malik pengarang kitab Al-Muwatta, aqidah beliau aqidah sunnah salafi. Wal Imam Ahmad huwa sahibul Musnad al-Kabir. Dan Imam Ahmad pemilik kitab Al-Musnad al-Kabir. وأصحاب كتب السنة dan para pemilik atau pengarang kitab-kitab sunnah, bal sahiba as-sahihain al-Bukhari wa Muslim, bahkan pengarang kitab dua sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, alladhani huma asahhu kutub al-hadith 'inda al-muslimin, yang mana keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih di sisi kaum muslimin, wa ya'tamid 'alayhima al-muslimun fi 'aqidatihim wa 'ibadatihim wa dinihim, dan kaum muslimin bersandar kepada keduanya di dalam akidah mereka di dalam ibadah mereka. Lam yakun ahadun minhum aw minhuma ala aqidatin asy'ariyah wala ghairiha. Tidak ada seorang pun dari keduanya itu Imam Bukhari dan Muslim berada di atas akidah asy'ari dan selainnya. Bal kanu ala aqidati as-salaf as-salih. Malaikat mereka berada di atas akidah salaf as-salih. Fa kaifa tahtaj binhiraf wa khata' aktsar al-muta'akhirin? Lalu bagaimana mungkin engkau beralasan dengan kesalahan kebanyakan orang yang datang belakangan? Wa tatruk al-ihtijaj in sahha bima 'alayhi al-aktsarun min al-mutaqaddimin. Dan engkau meninggalkan sikap berhujjah dengan apa yang kebanyakan para ulama atau kaum muslimin berada di atasnya dari orang-orang terdahulu. بل الذين عليهم اعتمادك واعتماد غيرك في الدين هم كانوا على السنة والسلفية. Bahkan orang-orang yang engkau bersandar kepada mereka di dalam agama ini, mereka berada di atas aqidah as-salafiyah. فاسمع ماذا يقول ابن أبي حاتم الإمام الكبير رحمه الله. Maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari Imam yang besar rahimahullah. ذكر بالإسناد الإمام اللالكائي. الإمام اللالكائي menyebutkan dengan sanadnya إلى الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال. Kepada الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم dia berkata. سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. Aku, kata Imam Abdul Rahman, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah tentang mazhab Ahlus Sunnah terkait dengan prinsip-prinsip agama. Man hum Ahlus Sunnah? Siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah di sini? Yujibuka al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik yang akan memberikan jawabannya kepadamu. Qal Ahlus Sunnah humul ladzina laysa lahum laqabun illa as-sunnah. Kata Imam Malik, Ahlus Sunnah itu adalah mereka orang-orang yang tidak memiliki gelar-gelar kecuali sunnah. Wa ma'na hadha, makna artinya adalah annahum la yattabi'un fi 'aqidatihim wa fiqhihim wa 'ibadatihim illa sunnah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka itu tidaklah di dalam agama, di dalam ibadah mereka, dalam fikih mereka dan di dalam muamalah mereka mengikuti kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yata'assabuna li syakhsin yantamuna ilaih. Dan mereka tidak memiliki sikap fanatik kepada orang-orang tertentu yang mereka menyandarkan diri mereka ke orang tersebut. Wa la syaikhin yu'azzimuna. Dan mereka juga tidak fanatik kepada seorang syekh yang mereka agungkan. Innama yantasibuna ila as-sunnah allati yasiruna 'alayha. Malaikat mereka hanya menyandarkan diri mereka kepada sunnah yang mereka berjalan di atasnya. Qawluhu fi usuliddin. Kemudian perkataannya terkait dengan prinsip-prinsip agama. Wa ghayruhu min al-a'immah yaqul usulus sunnah. Dan selain beliau dari kalangan para imam mengatakan usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah. فدل على انهما يدلان على معنى واحد. Maka ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki makna yang sama. فهذه المسائل المذكوره باسم اصول الدين Maka permasalahan-permasalahan yang disebutkan dengan nama usuluddin, prinsip-prinsip agama, ia al-madhkura fi usul as-sunnah lil Imam Ahmad bism usul as-sunnah. Itu juga yang disebutkan, permasalahan itu juga yang disebutkan dengan nama usul as-sunnah yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau usul as-sunnah. Wa ba'dhum yusammiha as-sunnah duna kalimat usul. Sebagian para imam menyebutkan permasalahan-permasalahan ini dengan nama sunnah tanpa menyebutkan kata usul. Misal kitab sunnah li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi al-imam. Seperti kitab sunnah karya Imam Abi Nasr al-Marwazi al-imam. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Wamithil kitab As-Sunnah lil-Imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan seperti kitab As-Sunnah karya al-Imam Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa ghairiha min al-kutub bihadha al-ism. Dan selainnya dari kitab-kitab yang disebutkan dengan nama ini. Wal muradu bidzalik. Dan yang dimaksud dengan perkara tersebut itu usuluddin, dzikrul masail, adalah penyebutan permasalahan-permasalahan allati khalafa fiha ahlul bid'i as-sunnah was-salaf, yang di dalam permasalahan itu ahlul bid'ah menyelisihi ahlus sunnah dan para salaf. Sawa'an kanat al-mukhalafa kufran aw bid'atan, sama saja apakah penyelisihan itu sampai kepada tingkat kekafiran atau hanya sampai pada tingkat bid'ah. Wa qad sa'ala al-imam هذين وقد سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن سؤالا مركبا من ثلاثة أمور. Dan al-Imam Ibn Abi Hatim telah bertanya kepada ayahnya dan Abu Zur'ah dengan pertanyaan yang tersusun pada tiga permasalahan. لا تنفك عن بعضها. Yang mana ketiga perkara tersebut sebagian yang tidak bisa terpisah dengan sebagian yang lain. فقال ما هي مذاهب أهل السنة في أصول الدين؟ Dimana dia bertanya, apakah mazhab ahlus sunnah terkait dengan prinsip-prinsip agama? الثاني وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار أي البلدان. Yang kedua dia bertanya, apa yang kalian ketahui, apa yang kalian berdua ketahui tentang para ulama di berbagai macam negeri? فهو سؤال عما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه أئمة السنة الماضين. Dan ini adalah pertanyaan yang berada di atasnya para imam sunnah terdahulu. ثم عما أدرك عليه علماء عصرهما. Kemudian dia bertanya tentang apa yang keduanya dapati para ulama berada di atasnya di masa keduanya. ثم الثالث وما يعتقدانهما من ذلك. Kemudian yang ketiga dia bertanya tentang apa yang diyakini oleh keduanya yaitu Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang hal tersebut. ولا شك أن عقيدة بهذه القوة. Dan tidak diragukan lagi bahwa sebuah keyakinan dengan kekuatan seperti ini لا تكون إلا حقا. Tidak pasti tidak berada di atas kecuali kebenaran, di atas kebenaran. Awalan dalla alaihi al-kitab was-sunnah. Yang pertama akidah ini ditunjukkan oleh al-kitab dan sunnah. Thaniyan sara alaiha as-sahabah wa immatu as-sunnah ba'dahu. Yang kedua akidah ini berjalan di atasnya para sahabat dan para imam setelah mereka. Thalithan ittafaqa alaiha ulama'u as-sunnah 'ala ikhtilafi buldanihim. Yang ketiga akidah ini disepakati oleh seluruh ulama sunnah di berbagai macam negeri. Fala ibrata ba'da dhalika biman khalafahum. Maka tidak perlu kita anggap orang-orang yang menyelisihi mereka dari orang-orang yang datang kemudian. Fil azminati ba'dahum. Di zaman-zaman setelah mereka. Walau kathuru. Walaupun jumlah mereka banyak. Naam. MasyaAllah. Naktafi bihadha al-qadr al-layla. Ma ra'yukum? خلاص نبتدي بهذا الأحسن كم الساعة؟ الساعة 8 ونصف لا خلاص بصائر كيف ترى؟ عندنا إلى الساعة 9 لا حول ولا قوة ممكن إلى الساعة 8 ونصف طيب طيب طيب طيب ما شاء الله Qala Ibnu Abi Hatim rahimahullah faqala. Di sana. Naam. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan maka keduanya menjawab. Adrakna jami' al-ulama'a fi jami' al-amsar. Kami menemukan semua para ulama di berbagai macam negeri. Hijazan ay Makkah wal Madinah wa ma hawlaha min al-buldan. Baik di negeri Hijaz, ya negeri Hijaz ini mencakup Makkah dan Madinah dan negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Wa Iraqan. Kemudian baik ulama yang ada di negeri Irak. Wal Iraq yashmal Iraq al-Arab bi mudunha Baghdad wal Basrah wal Kufah. Dan Irak mencakup Irak Arab, ya dengan kota-kotanya, kota Baghdad, kota Basrah dan kota Kufah. Wa ma wa tashmal ma yusamma Iraq al-Ajam. Dan mencakup yang disebut dengan Irak non-Arab. Maru, مثل Maru. Seperti kota Maru. وهي طهران الآن أو من حدود طهران. Kota Tahran, Tahran sekarang. وأصبهان. Kemudian kota Asbahan. وسجستان. Kota Sijistan. وقراسان. Kemudian Khurasan. والري التي منها الرازيان. Kemudian kota Al-Ray yang darinya lahir pula Raziyani. ونحوها من البلاد العظيمة الإسلامية. Dan yang semisal dengannya dari negeri-negeri Islam yang besar. التي كانت على السنة. Yang dulu berdiri di atas Sunnah. وخرج منها أئمة. Dan lahir dari negeri-negeri tersebut imam-imam. في الحديث والفقه والتفسير. Imam di dalam bidang hadis, di dalam bidang fikih, dan dalam bidang tafsir. وكتبهم إلى اليوم. Dan kitab-kitab mereka masih ada sampai hari ini. ومنها نيسابور. Termasuk pula dari negeri kota نيسابور. التي منها الإمام مسلم صاحب الصحيح. Yang lahir darinya Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. والحاكم صاحب المستدرك. Kemudian Imam Al-Hakim, pengarang kitab Al-Mustadrak. وغيرهم كثير جدا. Dan selain mereka sangat banyak sekali. فكانت بلادا مملوءة مليئة بالعلماء والحفاظ. Maka ia adalah negeri yang penuh dengan para imam dan para منهم من ترجع وصوله إلى القبائل العربية التي ذهبت مع الفتوحات وبعدها. يسأل mereka ada yang usul kabilahnya itu kembali kepada kabilah-kabilah Arab yang pergi ketika masa penaklukan berbagai macam negeri. كالإمام مسلم مثلا. Misalnya seperti Imam Muslim. فإنه تيمي. Maka beliau adalah berkabilah Taimi. ومنهم من هو من أصول غير عربية. لكن رفعهم الله بهذا القرآن. Akan tapi Allah memuliakan mereka dengan Al-Quran. وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالعقيده السنيه. Allah memuliakan mereka dengan aqidah. Allah memuliakan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqidah sunnah. قالوا وشاماً. Kemudian mereka berkata demikian pula para ulama yang ada di negeri Syam. والشام تشمل في هذا الزمان لبنان. Dan Syam di hari ini mencakup negeri Lebanon. والأردن negeri Yordania. وسوريا kemudian Suria. بمدنها dengan berbagai macam kota-kotanya. وكانت سوريا فيها دمشق. Dan Suria padanya terdapat Damaskus. وكانت عاصمة الدولة الأموية. Dan ia dulu adalah ibu kotanya Daulah Umayyah. والشام ذهب إليه كثير من الصحابة. Dan Syam telah berangkat ke negeri tersebut banyak dari kalangan para sahabat. ونشروا العلم هناك. Dan mereka para sahabat menyebarkan ilmu di sana. ومنهم من توفي في الشام. Di antara para sahabat ada yang wafat di negeri Syam. وكثر العلماء والمحدثون. Dan banyak di sana para ulama dan ahli hadis. في الشام في القديم والحديث. Di Syam baik dahulu maupun di masa baru di masa saat ini. وقد ألف الحافظ ابن عساكر. الحافظ ابن عساكر telah mengarang كتابا في تاريخ دمشق. Sebuah kitab berkaitan dengan sejarah Damaskus. ومن دخلها من العلماء وما جرى عليها من الأحداث. Dan siapa saja yang masuk ke negeri ke kota tersebut dari kalangan para ulama dan apa saja yang terjadi padanya. طبع في 80 مجلدا. Dicatat dan dicetak dalam 80 jilid. وهكذا حمص. Demikian pula Hims wa Halab. Halab. Demikian pula daerah Al-Halab wa Beirut fi Lebanon. Dan Beirut di Lebanon. Kana fiha al-Imam al-Kabir al-Auza'i rahimahullah. Dulu di sana ada imam yang besar, yaitu Imam al-Auza'i rahimahullah. Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Wa kanat tilka al-bilad mali'a bi a'immat as-sunnah wal-huffaz. Dan dulu negeri tersebut dipenuhi dengan para imam dan para penghafal hadis. Kaghairiha min bilad al-Islam. Seperti selainnya dari negeri-negeri Islam. Qalu wa yamana. Kemudian mereka mengatakan dan ulama di negeri Yaman. Awalan kaifa adraku haula'i ulama? Yang pertama, bagaimana mereka ini bisa mengetahui tentang para ulama tersebut? Birihlati ilaihim, yaitu dengan cara melakukan perjalanan safar untuk menemui mereka. Fakanu yarhaluna li talabi al-ilmi wa sama'i al-hadis. Maka mereka dulu itu melakukan perjalanan safar untuk menuntut ilmu dan mencari hadis. Faqad tahammala Abu Zur'ah wa Abu Hatim al-mata'ib wa al-mashaqqah. Dan al-Imam Ibn Abi Hatim dan Abu Ibn Abi Hatim dan ayahnya dan Abu Zur'ah telah mengeluarkan berbagai macam walahum telah mengeluarkan berbagai macam halal seperti barang-barang dan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam rihlah mereka. Naam. Walahum akhbarun wa qisasun ajiba fima fi rahalatihim. Dan mereka memiliki berita-berita dan cerita-cerita yang sangat mengagumkan di dalam perjalanan safar mereka. Wa hudurihim majalis al-hadis. Dan cerita-cerita yang sangat mengagumkan tentang hadirnya mereka di majlis-majlis hadis. Hatta rubbama shaghalu an ta'amihim. Sampai-sampai mereka itu tersibukkan dari makanan-makanan mereka. Hatta yasquta ahaduhum min al-jul. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka di dalam menuntut ilmu terjatuh saking laparnya. Wa hum a'immatun thiqatun sadiqun. Dan mereka adalah para imam yang terpercaya lagi jujur. Fima yanqulunahu 'an al-ulama. Pada apa yang mereka nukilkan, mereka sampaikan dari para ulama. Amma ba'dhu an-nas al-yawm. Adapun sebagian orang di hari ini, la yataharra fi an-naql 'an al-ulama wa la yatathabbat. Dia tidak mencari kebenaran tentang apa yang dia sampaikan dari para ulama. Fayanqulu aqwalan makdhuba 'an al-ulama. Maka mereka menyampaikan ucapan-ucapan dusta dari para ulama. Wa huwa la yadri. Dalam keadaan dia tidak tahu. Sawa'an kanu min al-ulama' al-mu'asirin lana. Sama saja apakah mereka dari kalangan ulama-ulama yang sezaman dengan kita. Aw min al-ulama' alladhina qablana ila ahd as-sahabah. Atau dari ulama-ulama sebelum kita hingga zaman para sahabat. Fala budda min at-tathabbut fi ma yunqal 'an al-ulama' wal-a'immah. Maka haruslah dilakukan teliti, ketelitian di dalam menyampaikan dari para ulama. Fa innal kadhiba 'ala al-'ulama'i wal a'imma khassatan qad kathura jidda. Sebab kedustaan-kedustaan yang disandarkan kepada para ulama dan para imam sangat banyak sekali. Wa huwa 'ala qismayn. Dan dia terbagi menjadi dua bagian. Minhuma yakunu 'amdan wal 'iyadu billah. Di antara kedustaan itu ada yang sengaja disandarkan kepada para ulama wal iyad billah. Wa minhum ma yakunu khata'an wa jahlan wa ghalata. Dan di antaranya ada kedustaan yang dilakukan secara tidak sengaja karena tersalah. Fa yukhthi' wa yaghlat fi naqli madhhab al 'alim wa qawlihi. Sehingga ia tersalah di dalam menukilkan madhhab seorang alim dan pendapatnya. وربما تصرف في عبارته وألفاظ العالم. Dan terkadang dia melakukan tindakan-tindakan tertentu pada lafaz-lafaz seorang alim. ويكون تصرفه هذا وتغييره مخلا بالمعنى. Dan tindakannya terhadap lafaz-lafaz tersebut itu merusak makna. مفسدا للكلام. Merusak ucapan ulama tersebut. وإنما نقله حسب فهمه هو. Karena dia menyampaikan ucapan ulama tersebut hanya berdasarkan pemahamannya sendiri. Amma hadhanil imaman. Adapun dua imam ini. Fahuma thiqatun kibar. maka keduanya adalah imam yang terpercaya. Wa huffabun ajillah, keduanya adalah imam penghafal yang mulia. Wa ma naqalahu an ulama'il buldani fi zamanihim, apa saja yang dinukilkan oleh keduanya dari ulama-ulama yang ada di negeri-negeri di masa mereka, sabitun an ulaikal ulama' bil asanid, itu tertetapkan dari ulama-ulama tersebut dengan sanad-sanadnya. Qalu fakana min madhhabihim, mereka mengatakan maka madhab mereka adalah, وبدأ بمسألة عظيمة وهي مسألة الإيمان. Keduanya memulai dengan permasalahan yang sangat penting. قالوا yaitu permasalahan iman. المسألة الأولى التي ذكروها من أصول الدين. Permasalahan yang pertama yang mereka sebutkan dari prinsip-prinsip agama. هي أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Jadi permasalahan yang pertama adalah bahwa iman itu mencakup ucapan, amalan, ucapan dan amalan. Ia bisa bertambah dan ia bisa berkurang. Ai ma huwa al-iman alladhi amara Allah bihi wa faradahu alaina? Yaitu apakah keimanan yang Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada kita? Huwa qaulun wa 'amal. Iman tersebut mencakup qaul, ucapan dan amal. Al-qaul naw'an, ucapan terbagi menjadi dua. Qaulul qalb wa huwa tasdiqu, ucapan hati yaitu maksudnya adalah membenarkan. Wa qaulul lisan, kemudian ucapan lisan. Wal 'amal naw'an, demikian pula amalan terbagi menjadi dua. Amalul qalb, amalan hati. Min al-mahabbah, di antara amalan hati adalah cinta. Wal khasyah, rasa takut. Wat tawakkul, tawakkal. Wal inabah, bertaubat. Wa ghairiha min a'malil qulub, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Wa hiya aslun fi a'malil al-jawarih, dan amalan-amalan hati adalah dasar, landasan amalan-amalan yang nampak. والنوع الثاني من العمل اعمال الجوارح. Yang kedua dari jenis-jenis amalan-amalan adalah amalan-amalan anggota tubuh. كالصلاه والصيام والحج وغير ذلك. Seperti salat, puasa dan selain itu. وقراءه القران وغيرها من الاعمال. Membaca Al-Qur'an dan selainnya dari amalan-amalan. فالواجبات منها هي من الايمان الواجب علينا. Maka yang wajib dari amalan-amalan tersebut itu termasuk dari keimanan yang wajib kita lakukan. Wal mustahab minha huwa min al-iman al-mustahab alaina, dan amalan-amalan yang disunnahkan maka ia termasuk dalam keimanan yang disunnahkan pula bagi kita untuk melaksanakannya. Wa hadha al-iman alladhi jaa'a bil kitab was sunnah wa aqsar as-sahabah. Dan inilah yang dimaksud dengan keimanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan asar-asar para sahabat. Kama anna al-amal yanqasimu ila qismain, sebagaimana amal itu terbagi menjadi dua. Af'alun ta'ti biha kas-salat, perbuatan atau amalan yang engkau kerjakan seperti salat. Wa turuk tatrukha katarki zina wa tarki al-khamr, dan tindakan meninggalkan seperti meninggalkan zina, meninggalkan khamar dan selain keduanya. Fa fi'lu ta'at iman, maka melakukan ketaatan itu adalah bagian dari keimanan. Wa tarkul ma'asi min al-iman, meninggalkan perbuatan maksiat itu adalah bagian dari keimanan. Wa hadha huwa al-iman al-wajib, inilah yang dinamakan iman yang wajib. Ma ma'na al-iman al-wajib, apa arti iman yang wajib? Wahid, satu. Ay alladhi faradahu Allah ala ibadihi, yaitu iman yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Itsnain, dua. Anna man ata bihi fa huwa min ahli al-wa'di bi dukhuli jannah, siapa yang melakukannya, mengamalkannya, maka dia termasuk dari orang yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Min ghairi hisab, tanpa hisab. Salaga, tiga. Huwa al-iman al-kamil, yaitu keimanan yang sempurna. 4. وهو الإيمان الذي وقع مدح أهله في القرآن. Yaitu keimanan yang terdapat pujian terhadap para pelakunya di dalam Al-Qur'an. فَإِذَا فَعَلَ الْإِنْسَانُ مَعْصِيَةً apabila seseorang melakukan perbuatan maksiat أو ترك واجبات atau dia meninggalkan perkara yang wajib ارتكب بعض الفواحش ia melakukan perbuatan-perbuatan keji والفواحش ثلاثة أقسام يا أستاذ والفواحش ثلاثة أقسام dan perbuatan-perbuatan keji itu terbagi menjadi tiga bagian فواحش بالجوارح yang pertama adalah perbuatan keji yang dilakukan dengan anggota tubuh كفاحشة الزنا واللواط seperti perbuatan keji berupa zina dan homoseksual وفواحش بالأقوال باللسان kemudian perkara keji dengan ucapan وهو الكلام الفاحش البذيء yaitu ucapan-ucapan keji yang lagi kotor من القذف ونحوه seperti tuduhan-tuduhan dan lain semisalnya وقد قال صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa al-mu'minu bit-ta'an." Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka mencela, walal la'an. Bukan pula seorang yang suka melaknat, walal fahish. Bukan pula orang yang suka melakukan perbuatan keji, walal badhi. Bukan pula orang yang memiliki ucapan-ucapan kotor. Aiman ata bil iman al-wajib, yaitu orang yang mendatangkan keimanan yang wajib, al-kamil, yang sempurna. وطريق تحقيق الإيمان الكامل dan merealisasikan jalan-jalan keimanan yang sempurna أن تترك هذه الصفات الذميمة maka orang tersebut harus meninggalkan sifat-sifat yang tercela ini tiga النوع الثالث من الفواحش jenis yang ketiga dari jenis-jenis الفواحش القلبية yaitu perbuatan keji yang dilakukan atau muncul di dalam hati مثل الكبر seperti والعجب والغرور بangga diri dan tertipu dengan amalan-amalan فهذه من الفواحش maka ini termasuk dari bentuk-bentuk kekejian طيب إذن العمل منه أفعال ومنه طرق من واجبات وترك محرمات jadi al-amal perbuatan itu diantaranya ada yang melakukan dan diantaranya ada yang meninggalkan طيب من ترك واجبات او ارتكب فواحش ومنكرات طيب siapa yang meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perkara-perkara keji dan kemungkaran-kemungkaran ينقص إيمانه berkurang keimanannya ولم يعد من أهل الإيمان المطلق الكامل الواجب لم يخرج لم يبقى من أهل الإيمان الكامل طيب dan orang seperti ini tidak berada pada posisi orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Wa in baqiya ma'ahu aslul iman. Walaupun masih ada dasar keimanan di dalam dirinya. Wa li hadza yunfa 'anhu al-iman. Karena inilah dinafikan darinya keimanan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi sahihain min hadis Abi Hurairah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain dari hadis Abi Hurairah. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Tidaklah seorang itu melakukan perbuatan zina ketika dia berzina itu dia dalam keadaan mukmin. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Dan tidaklah seorang itu minum khamr ketika dia minum khamr itu dalam keadaan mukmin. إلى آخر الحديث. Hingga akhir hadis. ليس معناه أنه صار كافرا خارجا من الإسلام. Bukanlah maknanya kata dia berzina atau minum khamr dia menjadi orang kafir yang keluar dari Islam. كما تقوله الخوارج وغيرهم من أهل التكفير. Sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok khawarij dan selain mereka dari orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. وإنما ارتفع وارتفع عنه الإيمان الواجب الكامل. Akan tetapi keimanan yang dinafikan dan dihilangkan dari orang yang berzina dan minum khamr ini adalah keimanan yang sempurna. وبقي معه أصل إيمانه. Namun tetap ada pada dirinya dasar keimanan. فهو يؤمن بتحريم هذه المحرمات. Karena dia masih mengimani haramnya hal-hal yang diharamkan ini. وهذا الاعتقاد إيمان. Maka keyakinan dia tentang hal ini itu termasuk dari keimanan. ويؤمن بغيرها من أمور الإيمان. Dan dia juga mengimani perkara-perkara keimanan yang lainnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fil aqidah al-wasithiyah, dalam aqidah al-wasithiyah, wa min usul ahli sunnati, dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, anna al-iman wad-din, bahwa iman dan agama, qaulun wa amal, itu mencakup ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal jawarih, kemudian amalan hati dan anggota tubuh. Ila akhiri ma dzakarahu fi dzalika al-fasl al-muhim, hingga akhirnya beliau sebutkan dalam pasal yang penting itu. Wa li hadza qala yazid wa yanqus, oleh karena ini dia mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Fal khawarij yukaffiruna bihadhihi dzunub, orang-orang khawarij itu mereka mengkafirkan orang dengan dosa-dosa ini. Wa yuqabiluhum al-murji'ah, kebalikan dari orang khawarij adalah orang murji'ah. Ala ikhtilafi firqihim, dengan perbedaan firqah-firqah mereka. Fayaqulun bal huwa mu'min kamil al-iman, orang murji'ah mengatakan pelaku dosa itu mereka mukmin dengan keimanan yang sempurna. Wa anna ma'asihi wa tarkahu al-wajibat la yu'athiran fi imanih, adapun tindakannya meninggalkan perbuatan-perbuatan hal-hal yang diwajibkan, kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan, itu tidak memberikan pengaruh sama sekali bagi keimanannya. U'id bi ikhtisar, saya ulangi lagi secara ringkas. Al-Khawarij, orang Khawarij, yaqulun adz-dzunub tukaffir, mereka mengatakan dosa-dosa itu menyebabkan kekafiran. Ay kufr akbar mukhrij min al-millah, yaitu kafir yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Al-Murji'ah, kebalikannya kelompok Murji'ah, yaqulun adz-dzunub la tu'athir wa la tukaffir, mereka mengatakan dosa-dosa itu tidak memberikan pengaruh bagi keimanan dan tidak pula menyebabkan kekafiran. Bal iman afsaq al-fasiqin kamil ka imani Jibril, bahkan orang yang paling fasik di dunia ini imannya sama seperti orang yang paling sempurna keimanannya. Ahlus sunnah yaqulun, sedangkan ahlus sunnah wayahtaka mengatakan, wayahtaqidun, dan mereka meyakini, ittiba'an lil adillah, dalam rangka mengikuti dalil-dalil, wattiba'an lis sahaba, dan mengikuti para sahabat, wattiba'an li ijma'i ulama'il amsar, mengikuti kesepakatan para ulama di berbagai belahan dunia. Hadhihi adz-dzunub, bahwa dosa-dosa yang dilakukan, la tukaffir, tidak menyebabkan pelakunya kafir, walakin tu'athir fil iman, akan tapi berpengaruh bagi keimanannya, wa tunqisul iman, dan mengurangi keimanannya. Sanakhudh ba'd al-adillah faqat min al-Qur'an was-sunnah 'ala hatain al-mas'alatayn, kita akan mengambil sebagian dalil-dalil saja dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjukkan dua permasalahan ini. Al-mas'alah al-ula anna al-a'mala a'mal al-jawarih wal-qulub min al-iman, permasalahan pertama terkait dengan permasalahan bahwa amalan-amalan hati dan amalan anggota tubuh itu termasuk dari keimanan. Al-mas'alah tsaniyah anna hadha al-iman yazid wa yanqus, permasalahan yang kedua bahwa iman ini bisa bertambah bisa berkurang. Wa lan nuqila 'alaykum bi dhikri asy-syubah wa ar-radd 'alayha, dan kami tidak akan mengambil waktu yang panjang dan menyebutkan subhan-subhan dan membantahnya kepada kalian. Wala bidhikri syiraqil mukhalifah, dan tidak pula akan menyebutkan kelompok-kelompok yang menyelisih. Min adillatil Qur'anil Karim qawluhu ta'ala, di antara dalil dari Al-Qur'anil Karim adalah firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Qala Ibn Abbas ay salatakum, Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud adalah salat-salat kalian. Lamma hawwala Allah al-qiblah min Bait al-Maqdis ila al-Ka'bah fi Makkah al-Musharrafah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengalihkan arah kiblat dari menghadap Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang mulia, sa'ala unasun 'an ikhwanihim alladhina qad sallu ila Bait al-Maqdis, maka mereka bertanya tentang saudara-saudara mereka yang telah terlanjur sholat menghadap Baitul Maqdis. Fa'anzal Allah Azza wa Jalla hadhihi al-ayah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Aina ad-dalil min al-ayah, mana dalil yang menunjukkan permasalahan ini dari ayat tersebut? Allah azza wa jalla sama salata imana. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan salat dengan iman. Ayat الثانية. Ayat yang kedua. Qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan tentang Allah maka bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah maka semakin bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna as-salata, itu orang-orang yang mereka mengerjakan salat, wa yu'tuna az-zakata, menunaikan zakat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang dirizkikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Fa syahida lahum bil iman al-haq wa huwa al-kamil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwa mereka memiliki keimanan yang benar, yaitu keimanan yang sempurna. Wa annahum balagu haqiqatal iman, dan bahwa mereka telah mencapai hakikat keimanan. Bihadihi al-a'mal, dengan amalan-amalan ini. Faman taraka hadhihi al-a'mal lam yuhaqqiq al-iman wa nafasa imanuh. Maka siapa yang tidak mengerjakan amalan-amalan disebutkan dalam ayat ini, maka dia belum sampai kepada hakikat keimanan dan telah berkurang keimanannya. Wa fi qawli wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana dalilun ala ziyadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanan. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Wa ma qabila ziyadah yaqbalu an-naqs. Dan sesuatu yang menerima tambahan, dia juga menerima pengurangan. Wa fi sahihain 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah. Dan dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Hurairah, qala al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'una syu'bah. Beliau mengatakan keimanan itu bid'un wa sittun. 63 sampai 69 atau 70 bid'ah itu atau bid'un wa sab'una bid'ah. Atau keimanan itu 63 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu merupakan bagian dari keimanan atau cabang dari keimanan. La ilaha illallah qaul. La ilaha illallah adalah ucapan. Wa yajib i'tiqad ma dallat 'alayhi min ifrad Allah bil ibadah. Dan wajib meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Wa ibtal kull ma 'ubida min dunillah. Dan menolak semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan membatilkannya. Wa lidzalika kanat hiya al-kalima allati yudkhalu biha al-islam wa yash'aru. Oleh karena itu, ia merupakan kalimat yang dengannya seseorang dimasukkan ke dalam Islam dan merupakan syiar Islam. Kama bi sahihain qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fi riwayah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Sebagaimana dalam sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa bi sahihain min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalam sahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. في قصة وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. tentang utusan عبد القيس kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. Beliau mengatakan, aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang kalian dari empat perkara. قال لهم صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, aku perintahkan kalian untuk beriman. Tsumma sa'alahum, qala atadruna mal iman? Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa itu iman? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka pun menjawab, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian dia menerangkan iman itu adalah persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Aw atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau engkau mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah. Engkau menegakkan salat. Wa tu'tuz zakat. Kalian engkau menunaikan zakat. Wa tashumu Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tu'tul khumsa min al-maghnam. Dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang. Fasamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-a'mal imanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan semua amalan tadi dengan iman. Fa hadha min al-adillah 'ala anna al-a'mal min al-iman. Maka ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa amalan-amalan itu termasuk dari keimanan. Wa annahu yazid wa yanqus. Dan bahwa amal iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. فهذا دليل على تفاوت أهل الإيمان وتفاضلهم فيه في الإيمان. Ini menunjukkan kepada kita tentang berbedanya tingkatan keimanan di tengah-tengah kaum mukminin. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد قوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Fadalla ala anna al-iman minhum dha'if wa minhum qawi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu di antaranya ada yang lemah dan di antaranya ada yang kuat. Wa hakadha al-mu'min. Demikian pula orang yang beriman. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-qawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli al-khair. Namun pada semuanya terdapat kebaikan. Wa min asra aqwa al-adilla ala naqs al-iman. Dan di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan iman itu berkurang, ahadith asy-syafa'ah. Adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat. Al-mutawatir 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Yang diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha yaqulu Allah 'azza wa jalla. Dan padanya di antara hadis tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, "Akhriju minan nar." Keluarkanlah dari api neraka. Man qala la ilaha illallah. Keluarkanlah dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi adna habbatin aw misqal habbatin min iman. Dan di dalam hatinya terdapat yang paling kecil atau biji yang paling kecil sebesar biji yang paling kecil dari keimanan. Fahada yadun ala naqsul iman naqsan syadidan jiddan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu ada yang berkurang dengan kekurangan yang dahsyat. Ja'abi al-lafaz al-akhir akhriju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi misqalu dharra misqalu burra misqalu sya'ira. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarkanlah dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat sebesar biji jelai keimanan. Wa ba'da an tukhrijuhumul malaika, dan setelah mereka dikeluarkan oleh para malaikat, wa yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salat syafa'atil 'uzma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga syafaat yang besar, salat syafa'at fi ikhraji min al-muwahhidin min ummati min an-nar, tiga syafa'at untuk mengeluarkan orang-orang yang bertauhid dari umat beliau dari api neraka, kama fi sahih Muslim min hadith Anas bin Malik. Bagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahadul mukthirin min as-sahaba alladhina rawu fawqa 1000 hadith, dan salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Al-mutarjim yahda mithla asy-syekh." Syekh yarfa, al-mutarjim yarfa. Ahda, yani mumtaz. Kenapa mumtaz? ممتاز. قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سبدا ثم آتي فأسجد الرابعة أي رابع مرة kemudian aku datang kemudian aku sujud sebanyak 4 kali فيقال يا محمد lalu dikatakan wahai Muhammad ارفع رأسك angkat kepalamu اسأل تعطى minta akan diberi permintaan اشفع تشفع berilah syafaat engkau akan diberikan izin untuk memberi syafaat fa aqulu ya rab idzalli fi kull man qala la ilaha illallah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya rab wahai rab berikan izin kepadaku untuk setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fa yaqulu ya muhammad maka Allah berfirman wahai Muhammad hadza laysa lak aw laysa ilaik ini tidak ada di tanganmu dan bukan urusanmu wa izzati demi kemuliaanku wa jalali demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku wa kibriyai dan demi kebesaranku wa jibriyai wa kibriyai la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah saya akan keluarkan dari api neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. فهذه بعض الأدلة باختصار. Maka inilah sebagian dalil-dalil secara ringkas. وإلا فالأدلة كثيرة جدا. Sebenarnya dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak. تدل على أن الإيمان أقوال وأعمال. Menunjukkan bahwa iman itu mencakup ucapan-ucapan dan amalan-amalan. وأنه يزيد وينقص. Dan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. وأنه ينقسم إلى إيمانين. Dan bahwa ia terbagi menjadi dua iman. إيمان كامل واجب يدخل صاحبه الجنة ولا يدخل النار. Yang pertama adalah keimanan yang wajib, keimanan yang sempurna, yang pemiliknya akan masuk ke dalam surga dan tidak merasakan masuk ke dalam neraka. فَيَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ دُخُولِ النَّارِ maka iman yang seperti ini mencegah pemiliknya untuk masuk ke dalam neraka. وَإِيمَانُ النَّاقِسِ kemudian yang kedua adalah keimanan yang kurang. قَدْ تَلَوَّثَ صَاحِبُهُ بِأَنْوَاعٍ مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ أَوْ فِعْلِ الْحَرَامِ di mana pemiliknya telah ternodai dengan melakukan dengan meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perkara-perkara yang haram. فَهَذَا إِذَا مَاتَ وَقَدْ تَابَ orang yang seperti ini apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia sudah bertaubat min jami' dhunubih dari semua dosa-dosanya sara mithla al-awwal maka dia sama seperti pemilik keimanan yang pertama tadi yadkhulu al-jannah min ghairi hisab wala 'adzab dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa 'adzab wa idza mata musirran 'ala dhunubihi min ghairi taubah namun apabila orang ini meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan perbuatan dosanya dan belum bertaubat kana tahta masyiatillahi ta'ala maka orang seperti ini berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala إن شاء الله غفر له ابتداءً وأدخله الجنة. jika Allah berkehendak Allah langsung memaafkannya dan langsung memasukkannya ke dalam surga. وإن شاء الله لم يغفر له. dan jika Allah berkehendak Allah tidak mengampuninya. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa maupun persekutukannya dan dia mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa idza lam yaghfir lahu rabbuhu ibtida'an apabila Rabbnya tidak langsung memaafkannya intaqala ila al-muwazana maka dia pindah kepada penimbangan tuzanu hasanatu wa sayyi'atu akan ditimbang kebaikannya dengan keburukannya. فإذا ثقل ميزان حسناته دخل الجنة. Kalau berat timbangan kebaikannya masuk dalam surga. وإذا خف به ميزان سيئاته وإذا خف. Apabila ringan timbangan kebaikannya, lebih berat keburukan-keburukannya, dakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Fayu'adzibuhu Allah 'ala qadri dzunubi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya, mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Tsumma yukhrijuhu minha bi intihai muddatih, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya dari api neraka dengan selesainya masa hukumannya. Aw bi syafa'ati asy-syufa'a, atau dia dikeluarkan dengan syafaat para pemberi syafaat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya awsa'u wa a'zam. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau orang yang paling luas dan paling besar syafaatnya. Aw syafa'ati ikhwanihim al-mu'minin, atau mendapatkan syafaat dari saudara-saudaranya yang beriman. Ila ghairi dhalik mimma sayati fi anwa'i syafa'ah, dan selain itu dari apa yang akan kita jelaskan kelak dari jenis-jenis syafa'ah. Aw yukhrijuhum bi rahmatihi arhamar rahimin subhanahu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang lagi maha pengasih mengeluarkannya dari neraka dengan rahmatnya. Fa hadha al-iman alladhi ma'ah, maka keimanan yang ada pada dirinya ini, yamna'uhu min al-khulud fi an-nar, mencegahnya dari kekal di dalam api neraka. Walau kana naqisan hatta mithqal dzarrah, walaupun imannya itu kurang sampai hanya tinggal sebesar biji yang paling kecil. Wa hadha min adillat sa'at rahmati rabbil alamin, ini merupakan dalil yang menunjukkan luasnya kasih sayang Allah semesta alam. Wa anna Allah yarhamul 'abda walau ata bi adna sabab dirahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yarhamul 'abd, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merahmati hamba walaupun ia hanya melakukan sebab kecil untuk mendapatkan rahmat. Wallahu jalla wa 'ala lamma khalaqa al-khalq, Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan makhluk, kataba kitaban fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy, menulis sebuah buku dan buku itu ada di sisinya di atas 'arsy. Inna rahmati sabaqat, wa fi riwayah ghalabat aw taghlib ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului, dalam sebagian riwayat sesungguhnya rahmatku itu menguasai kemurkaanku. Wa hunaka furu' aw masa'il fi mas'alat al-iman, dan di sini ada beberapa cabang atau beberapa permasalahan terkait dengan iman. Wa qad ibtada'a biha hadhan al-imaman rahimahumullah, yang telah dimulai oleh dua imam ini rahimahumullah. Li'annaha awwalu mas'alatin iftaraqat fiha al-ummah, karena ia merupakan permasalahan yang pertama kali berpecah karenanya umat. Fi hukm fusaq hadhihi al-umma wa ahli kaba'ir al-kaba'ir, yaitu terkait dengan hukum orang-orang fasik dari umat ini dan para pelaku dosa besar. Fadhalika ba'da an kharajat al-khawarij al-mukaffira lil-umma hukamiha wa mahkumiha, dan itu terjadi setelah munculnya kelompok khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, baik para pemimpinnya ataupun para rakyatnya. Thumma qabalathum ahlu bid'atin ukhra wa hum al-murji'ah, kemudian kebalikan dengan mereka, melawan mereka kelompok bid'ah yang lainnya, yaitu kelompok murji'ah. Fashahidu li ahli al-zulmi wal-fusuqi wal-isyan bi annahum min akmalin nas imana, dan mereka menetapkan, mempersaksikan bahwa manusia yang paling fasik dan paling banyak melakukan dosa, mereka adalah orang yang sempurna keimanannya. Fawaqa'u fi bid'ah muqabil bid'ah al-khawarij, maka mereka terjatuh ke dalam sebuah bid'ah yang bertolak belakang dengan bid'ahnya khawarij. Wa khalafu al-adillah wa ijma' as-sahabah, dan mereka menyisihi dalil-dalil dan kesepakatan para sahabat. Wa jarra'u an-nas 'ala al-ma'asi wadh-dhulm wal-i'tida' wal-'udwan, dan mereka menjadikan manusia lancang dan berani melakukan kezaliman-kezaliman dan melampaui batas terhadap manusia. Fas'alullah azza wa jalla an yazidana wa iyyakum imana, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menambahkan untuk kami dan untuk kalian keimanan. Rawal Imam Al-Khallal fi Kitab As-Sunnah, Al-Imam Al-Khallal telah meriwayatkan dalam Kitab As-Sunnah min tariq kitab al-iman lil-imam Ahmad ibn Hanbal, dari jalan kitab al-iman karya Imam Ahmad ibn Hanbal, bi sanadin sahih an Abdullah ibn Mas'ud, dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud, annahu kana yad'u fa yaqul, bahwa Abdullah ibn Mas'ud berdoa, maka dia pun mengucapkan dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha, ya Allah, tambahkanlah untuk kami keimanan, keyakinan dan pemahaman. وهذا يدل على اعتقاد الصحابة لزيادة الإيمان ونقصانه. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang keyakinan para sahabat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. قال تعالى وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman maka akan bertambah keimanan mereka dalam keadaan mereka bergembira. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk akan bertambah petunjuk untuk mereka. فالأدلة على ذلك كثيرة. Dan dalil-dalil menunjukkan hal itu sangat banyak. اللهم ثبتنا على الإيمان. Ya Allah, wafakkanlah kami di atas keimanan. Wafakkihna fi. Dan pahamkanlah kami tentangnya. Wamassikna bis-sunnah hatta nalqaq. Dan kokohkanlah kami dengan berpegang teguh kepada sunnah hingga kami berjumpa dengannya. Naktafi bihadha al-qadr fi hadhihi al-iftitahiyah. Kita cukupkan sampai di sini di pembukaan ini. Wa nas'alullah an yu'inana wa iyyakum 'ala ikmal ما أردنا قراءته والتعليق عليه. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah membantu kami dan kalian untuk menyempurnakan apa yang akan kita baca dari. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli Muhammad.